Ku merindu kasih, hiburkan hati agar tetap menjadi gembira. Oh kasih, jangan sesalkan diri, berputus harapan, tiada lagi gunanya. Jangan merindu kasih, hiburkan diri agar tidak selalu bersedih. Oh kasih, tabahkanlah akan lama lagi, kita pasti berjumpa lagi. Takkan lama lagi, kita pasti berjumpa.